Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jam'a. وعلى آله وأصحابه الذين نالوا السعادة الحقيقية في الدنيا والعقبه اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, monggo kita sami sareng-sareng bersyukur dumateng Allah kanthi sareng-sareng ngucapaken alhamdulillahirrabbilalamin. Kanten kula panjenengan nampi pinten-pinten keparing kanugrahan ingkang dados sababipun kula panjenengan saged sami-sami rawuh wonten ing majelis menika kanthi keniatan lumebet wonten ing keluasan sifat ilmunipun Allah Subhanahu wa taala arupi kegiatan majelis pengawasan menika. Mugi-mugi kula panjenengan saged gayuh keselamatan kaliwet jenengan kanthi modal ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Kula saking menika monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni 'ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para ibu, para rawuh sedaya, ngaosan ingkang sampun bicara masalah perbudakan utawi pemaksaanipun nafsu dunia setan dumateng yang sing dereng saged menyaksikan secara rasa terhadap ketuhanan, terhadap rububiyahipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten tigang perkawis sing mesti siap nampani kula panjenengan nek lepas saking kehambaan dumateng Allah. Menungsa niku lek lepas saking ngabekti teng Allah, kuwi sing nampani langsung ngabekti teng nafsu, ngabekti teng dunia, bondo, ngabekti teng setan. Niku otomatis, Bu. Otomatis. Jadi kula ajeng di napa diomongne insyaallah nggih kabeh wong pun ngerti kok nggih. Wong pun ngerti, wong kok setan lho kabeh wong ngerti lek setan kuwi elek. Wong ora iso ngempet nafsu. Nah, nesu, nesu. Itu mesti sesuatu yang negatif. Wong kok kedunyan. Lho, diomong kedunyan itu ya elek. Masono saya wis wong wong kepet lah. Wong kepet sama ngomong kok kedunyan. Betitil. Cetil, ngamuk. Mereka secara fitrah. Secara fitrah sangu kesadaran yang kecil sing enten teng jero atine menungsa. Niku diomong kedunyan niku ino. Iya tak? Diomong kedunyan ino. Mulanya diomong kedunyan yang ngamuk. Cetil yang ngamuk. Ya isin. Diomong medit itu ya isin. Iya tak? Wala lumuh. Diomong lumuh ya emak. Mereka secara fitrah itu semua negatif. Dan setiap orang tahu. Pilih apa? Nafsu niku musuhe, setan niku musuhe, dunia niku nggih musuhe. Nggih musuh tapi digandeng terus. Nggih. Ya kok lebih gak musuh, ngesono tenan kok. Nggih ta? Jeneng memperdunya, memperbudak niku jelas kok. Jelas dong, mestine sapi niku ngewangi sampean nyambut gawe malah kualek kok sampean sing nyuguhi sapi ya. Ngedusi nek gak duwe omah sampean gawekno omah nggih kan dadi kualek niku jane ora apa-apa mek soal rasa mawon krana rasa demen rasa marem niku tok persoalan jane apa rasa marem rasa demen niku mboten muncul ya mboten masalah buktine nalika sampean gak demen karo sapi sing teng alas sapi sing liar teng alas sampean gak demen gak ana hubungan. Lah barep manak, bah ora manak, bah diguyang, bah ora diguyang, bah kelon, bah ora kelon, sampean yo ora masalah. Sing mana itu sono hubungan sapiku. Niku langsung sapiku demen teng awake dhewe terus demen teng sapi wah, niki terus nyingkur Gusti Allah. Jadi lek diurut iku mengko iso menjadi 100 penyakit. Lek di cabang-cabang ngoten kita berpindah dari lepas dari keinginan nafsu tapi mlebu teng keinginan dunia mungkin mlebu teng setan kembali neh muncul sifat-sifat maghumah jumlahnya bisa beratus-ratus persoalan. Ngoten. Lek kula panjenengan napa neliti niki. Neliti niki lajeng dijembarne ngoten penyakit nafsu, penyakit diri yang muncul dari kelakuan manusia. Ngoten niku pun mboten kena dihitung. Upama kepersa diitung paling ya nek 100 lah. Luwe. Dan setiap ini setiap manusia pasti terkena penyakit ini. Mesti kena. Di antarane ngene. Contone kados soal dunya. Lah panjenengan ningali dunya niku tok mawon, Tobi. Dunya niku mawon pinten persoalan dunya niku. Oh, mun mboten kena diitung. Ngene Al-Qur'an enten pinten-pinten contoh nggih, contoh-contoh persoalan dunia. Dari Allah Ta'ala ngene surat Al-Hadid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahun wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ngerti yo sira kabeh sak temene urip dunya kuwi siji soal dolanan. Dolanan gledekan, jenenge ledok. Dolanan mobil, gledek ku gledekan, jenenge mobil. Dolanan timbangan, ya dolanan takeran. Dolanan ku dolanan kabeh. Walahun lan lelahan. Lelahan niku nglakoni perkara sing rene apa-apane. Muspro, ini pancen wong dunya ngoten niku. Dipacu dikongkon sing kira-kira produktif gak kuat. Mesti kudu nglakoni sing kira-kira gak produktif. Lelahan, hiburan-hiburan. Nomor 3 wazinaton. Perhiasan, pepaes. Ya pae yo ben sajake lho mboten pepaes niku. Jadi gawe klambi barang kan dikeki benik, barang iki lha apa to? Jane umum usus-usus ditalek-talekno ngono lho ya wis. Wis kena ngono lho kene. Iki sing niku terus butuhe ra nutupi aurat. Tapi wong ning donya gak iso ngono. Lah ya bener lewarang barang. niku perhiasan. Watafakhurun lah nek wis perhiasan zaman urut perhiasan ke seselak terus unggul-unggulan. Bersaing unggul bainakum antarané sira kabeh. Padha nganggo klambine ngono lek sing sitok tukon pinggiratan karo sitok tukon toko ngono ita itune beda. Padahal mungkin ada dinggo keringetan apa kayak podo, gambarnya podo. Jadi kebanyakan ke, luar bodoh nggak tadi dong empat ragam tuku padahal harus akeh tong pikir toko ini kudu dasar. Ini orang anak yang melengah, lah kemeluwalan kemelala kau mana tu? Dia omongi, ini podo lah, mana toko yang malah sak menerkan es, alang sing larang, jadi larang ini malah seneng. Mergo ora kok soal tukar menukarnya, tapi soal wahnya itu. Tafakur bainakum ni, podo sapu tangan ni ulek tuku neneng pinggir toko, karena tuku neneng plaza, no ita itu neng mulai beda. Padahal sapu tangan iya digolap umbel. Jadi nyapa ya wong iso ngono ya. Soale teng donya ngono. Iyo neng donya. Neri kepek terus ya lho sampe nulari kiai lho, Pak. Nulari kiai padha-padha pengajian ngoten jenengan dadi panitia nggih. Ini penake omong blablakane lah wis. Padha kiaine padha santrine ya, Jar. Sampeyan ngundang kiai kok sing teko ni kiai terus numpak becak lho. Ya, karo kiai terus teko nggawa Land Cruiser ngoten rene-rene, nggawa kijang nang sing apik ngono. Sampeyan nyucuk ya rada tenanan. Lha nek kiai ne terus pas sepeda ontel ontong ngoten leres. Dawar gelo. Mergo ana istilah tafakur. Adalah istilah tafakur sehingga sosoknya ana sing iri. Masa nek ning gereja sing teko do sedan-sedan ya, tapi ning masjid tok sandalan jepit. Ini karena apa? Ternyata kita terjebak soal tafakur itu. Unggul-unggulan sing sakjane iku balik ini soal dunia. Sakjane ngoten sakjane. Jadi sak niki lek cara wong ampuh tenan jane ora ngono. Lha senajan rapi nyatane jane ya ya ming wesi ditutupi dempul, tutupi cat karena terus dadi gelem tuku larang lho. Oh butuh iki ya mlayu ke mlayu padha mlayu ampuh iki. Elek tapi mlayune banter lha kok apik dienggo mlayu banter maleman apa dinenggol. Gimana tuh lho ya? Jadi sing ampuh iki sing ndi to? Kok terus tafakur, unggul-unggulan. Selama ukurannya itu ukuran duniawi, mesti ukurannya ngoten, unggul-unggulan. Mbuh unggulan akeh, mbuh unggulan apike, unggulan keindahane. Nggak perlu ya, nek wong penjahat ya unggulan akeh lah lakone kejahatan. Sami, selama ini kita ngukur pemandangan dunia yang dipakai ukuran itu penyawang dunia mesti enten unsur unggul-unggulan. Terus pol-polane pol mengke watakal turun fil amwal. Akeh-akehan bondo wal aulat lan anak buah. Aja dimaknani anak tok, anak tok niku sik terbatas. Anak buah niku lho. Anak buah akeh ngono lho gemlelone ra karo ngono anu. Oleh di anu tletonge di keruk nggih. Wis anu suket-suket nggih. Lha kok ya tandur yang ditandang nggih. Lha galunge jebol nggih. Wah, tudan tuding dek karo rokokan sedat sedit uncine gedhi. Terus sampe ngetaki manuk. Wela tak eleh muar mergo anak buah akeh niku. Jadi akhirnya wong pol-polane pol namung ngoten niku. Geng niku dilungkas masuk angin mati. Dunia kok kayak dunia ngoten niku. Insyaallah. Kamu akeh kok ngisuk mangi jek-jek. Ngetaki manuk mara jam 8 wis mati mergo setruk. Kentek anambekan niku. Nggih. Lah dicontohne kali Allah Taala kama sali ghaizin kaya dene udan. Ajabal kufara nabatu. Niku semudan berarti ku terus kukulan-kukulan akeh. Niku wong kafir-kafir sing ketutup atine, sing ora sadar Gusti Allah. Atine blas gak kene Allah niku jenenge wong kafir, niku mesti seneng tumbuh-tumbuhan sing kukul ngoten niku. Terus tandur, terus ijo ngono kuwi malah luwih betah iktikaf teng sawah timbang iktikaf teng masjid. Wong kadung seneng kok. Terus panas ngentak-ngentake tilik-tilik sawah dan semangat era karuan. padahal isuk bar subuh ngono kuwi kudune salat duha ana salat kober. Sumaya hiju, bangsa wis napa tukul terus obah-obah mulai ketelak angin obah ana sajane kelas marem. Patara humus farad. Lah kok moro-moro susu iki kuning. Kuning ta? Nggih, okay, ijo sing asale nyenengno ijo niku sing peneng. Kok kok ijo terus ya susah. Terus kuning. Lho, bangsa kuning niku terus suwe-suwe sumayaku nuku toman. Sing rupane kuning-kuning niku sing asale ijo berubah dadi kuning susah lak dadi sampah. Padahal nalika sik ijo niku sing disenengi ya ijone niku lho, nggih. Iki nek nalika sampean roh enek tandur ijo, niku sing sampean seneng lah ya wujude ijo niku to, nggih. Wujude ijo. Padahal sakjane ana hikmah sing dudu ijo kuwi engko sing arep dijukuk. Sing ndelik sing jenenge gabah niku. Lho gabah niku dudu sing kuning kok, sing teng jero niku kok. Sing teng jero neh. Lho, wong gabah sing teng jero jenenge bal iki dudu berase kok sing ning jero neh. Lho, sing jero neh ku jane dudu kuwi kok sakjane. Jero neh. Masih saman mangan sego sing asale kok gabah niku mangan. Lek bar mangan terus lara ya ora seneng. Berarti napa sih digolek niku sehat. Lah sing jeneng sehat niku duduke ngriku niku. Mulane kan jenenge kapusan ta ngriku. Wa fil akhirat ya adzabun syadid sing berat lak niku. Kadung didemeni ning donya rupane ijo susu moro kuning moro dadi sampah. Lho krana kebek ning jero ati niku sok ning akhirat dadi siksa mergo piye man gak ditokno zakate. Akhire gabah dadi setrika. Nah, di samping ana siksa enek maghfirah minallah. Lah kari sapa sing iso disiksa, sapa sing arep disiksa, sapa arep sing di ngapura? Ya kari wong sing ketutup apa gak ketutup. Ngoten. Nek jenengan iso lepas. Alah ora melok duwe wong aturane karo sing duwe kan kono. Karo sing duwe kuwi dikongkon ngedum-ngedum, tak duno. Malah lek gak gak tak duno aku mung nek ditakoki malah repot. Ndang didumne ndang didumno. Menawa kok ijik ora ndang didum-dumne ngono. Kok gak penak. Wong sing atine pun mapan mesti ngoten. Atine mulai enten rasa kehambaan teng Allah. Niku lek ora iso ngentekne bandane nggih sedekah. Niku mboten marem. Tapi ora entek dia. Aneh dengeri orang tak wong Gusti Allah kadung janji kok siji 10 niku napa mare. Semakin dintekno sing teko malah 10. Wah, 10 malah apa niku? Lipat. Semakin pengen ngenteni semakin gak iso entek. Kecuali lek sombong. Agar sombong langsung entek. Mereka kesombongan itu bisa menghabiskan segala sesuatu. Nabi Sulaiman itu rada sombong sithik terus. Entek nggih. Entek. Anu Gusti, pun mboten usah jenengan sing ngurusi makhluk niki tak kula mawon. Kula tak makani niki napa kewan-kewan pokoke sing urip-urip niku mengke sing jamin kula. Salah sithik Pak Sret ngoten tok. Nabi Sulaiman supe. Niku kali Allah Taala langsung diwelehne. Dong ngurusi aku arep mbok usi kemlelet men wae. Dan akhirnya terus ana iwak sitok niku to nggih. Nggih sampean yo ngono, sampean kok kemlelet iso ngurusi anak. Rumah itu anak kudu aku sing ngurusi. Wah, anak sampean dicaplok iwak. Lha buktine sampean tuturi sampai entek ya panggah nakal. Iya lho nggih. Dituturi tambah nakal di sekolahno yang mundak pinter ning mundak nyerekal. Enggak, jawaban enak. Sama nak kadang-kadang nebah dodo, masya Allah. Oh, bocah saiki kok angel, mendung tua saiki kok angel. Wong tua saiki kon belajar ngilang no aku nih, yo angel. Lek wong sepuh riyen tak tatak. Gus anak niku tatak. Wong raja-raja kuno niku tatak kok. Duwe anak kok dibuak prung duwe ana pendhita wis ora kenal pirang-pirang puluh tahun. Lagi ngoten sing sering nggih. Lek wis gedhe baru di Torno kadang-kadang liwate setor itu lek sono gawe gede anak raja niku kok nyelesekne. Mulane do mulya-mulya lha sing wong sak niki karepe niku sembarang kali pengen manjakne anak katik manjakne anak ora kok apa-apa oleh manjakne ben wah. Wah, anak sapa kok tumpakane kok montor apik. Wah, anak sapa kok kuliahe dhuwur. Wah, dadi gak ada niat sing murni ngabekti teng Allah niku ilang kabeh. Ya akhire karo Allah ya kono urus-urusan kok. Anakmu. Anakmu. Dadi pokoke lek sampean ngaku anak, sampean terus demen lali Allah lho. Artinya tidak sadar bahwa itu amanat gitu. Setelah itu amanat sampean sadar saya enggak mampu. Setelah sadar saya enggak mampu jur njaluk tulung Allah. Setelah njaluk tulung sampean ngerti lek sing iso meng Allah tok. Setelah sing iso Allah sampean terus pasrah pun sama nurusi Gusti. Wong nyatane iki kathah tiyang sing ngurusi moro-moro mati dalan nggih pirang-pirang. Pun jenengan urusi. Sak mampu-mampu kula lek panjen rezekine liwat kula nggih sampean paringi gampil, lek rezekine liwat sanes kula nggih sampean paringi sing gampil wong sing ngatur jenengan sedaya. Engko lak malah dicedhep terus karo Allah. Dan, tapi lek sampean demen sak srit mung kan kaya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim demen karo Nabi Ismail mak srit ngoten mawon. Oh langsung kon beleh. Nggih ta? Mulane sakniki kathah wong sing anake do dibeleh. Mboten kok dibeleh anake, dibeleh kekarepane anak mergo dienggo nyurung ambisine wong tuwa. Pokoke kowe kudu ngene. Kudu ngene mergo iki bapak perusahaane gedhe kowe kudu sekolah ngene nggo ngurus. Iki jenenge lak nggih. Meksa anak beleh anak. Akeh wong beleh anak lho mboten sadar. Ya kana kok ora ndang dipasrahna Gusti Allah. Tapi nggih untungnya ya kan Nabi Ismail nanti dibelah bareng ya udah gelem. Dibelah bareng udah gelem. Betul. Tapi lek krono perintah Allah betul masalah. Lah ora krono perintah Allah, krono ambisine nafsu. Akhirnya bubrak kabeh. Jur ana wong Jawa duwe unen-unen, ana tunggak jati mati, ana tunggak jarak merancak. Ngoten sing anake wong biyen disangka elek tibake saiki dadi keturunan wong apik-apik mergo oleh tirakat tenanan. Maka anake wong mulya-mulya saiki duwe kena narkoba, buta, macem-macem dadi wong ino. Ngoten iki mergo niku wali ing donya nggih ngoten niku roda berputar biyen ing dhuwur saiki ning ngisor. Iku. Termasuk male gambaran persoalan donya wah kata sangat. Mula sing dienggo patokan apa? Sak niki. Supaya kula panjenengan nalika diperbudak oleh dunia itu tidak kelarut-larut, tetep balike teng aturane Allah. Nah, aturan Allah itu jangan dianggap beban. Karena kesadaran tentang ini aturan itu warid. Ngerti lho nggih. Sampeyan sadar zakat iki perintah, salat iki perintah. Sadare lho nggih. Dudu kabare, lek kabare lak liwat kuping. Sadar ini kumentukan jeruk ini. Wong ini perintah, tak lakonan ini. Nah itu warid. Nah ketika itu maka dunia gedio kaya apa nyanding sama-sama gak kepilot. Ya waktu nanti warid dugi ini sakjane ini. Wow. Maksudnya jenengan benar orang kebulet-bulet dunia. Kemudian itu yang menjajal. Turuti mawon sedaya perintah Allah. Sing sampean paham. Yo jenenge perintah Allah kan kata sangat. Napa sampean ajeng niru Rasulullah mboten mungkin kan. Nggih, sing sampean paham sampean ngerti lek kuwi perintah Allah sampean lakoni. Wong niku nggih jatah termasuk kok. Sing wong kene dingertekno sakmene, sing kene dingertekno sakmene. Nek sing wong Mekah dingertekno sakmene, wong Madinah sakmene, wis sing wong Jawa sakmene niku jatah pengertian tentang perintah niku mung dijatah kalih Allah ngoten. Nggih niku sampean lakoni. Engke sesilak temoto dhewe. Mesti temoto dhewe. Bar iki selesai diselesaikan mana, ditambahi mana lah. Sebuah kesadaran. Nalika menungso niku melepas saking keterikatan nafsu. Krono patokane nggih syariat. Keterikatan dunia, patokane syariat. Keterikatan setan, nggih patokane syariat. Sing, syariat niku dilakukan untuk memasuki rahmat Allah. Bukan syariat yang terasa beban sengungkrem awakku. Nah nanti wong nglakoni syariat tapi rasane kok dicengkrem ngoten. Karo enek wong sing dicengkrem ning seneng niku kan enten. Nggih, dicengkrem. Ayo lek aku digandeng. Ya terus manut mau ta wong yakin nek sing geret kekasihe kok. Ning dita cak wis tak manut aku. Manut ae. Ya aja lek sampean gak yakin lek arep enak duduk kekasih sampean sing geret. Mah. Lah mongko sing geret luwih kuat. Enggak ya keseret sampean. Loro kabeh. Sampean diperintah kok ora ndang manut, keseret-seret. Wong kadung dadi menungsa kok. Ya kudu mukmin. Lha ngene lho. Lek gak mukmin keseret sampean. Lha kadung dadi mukmin kok ya kudu lakoni. Lek gak lakoni keseret sampean. Ngiru kono, ruwih rusak kono timbang sampean. Wis to, sampean iku mau salat ritek, tetep harus salat. Orang salat nganggo cara sing ditetepne Allah sing pun dikabari niku ya arep dipaksa salat, dipaksa sujud nganggo carane Allah. Sing niku mesti lara. Niku diblus-blus ning ngene kok. Sujud sing ora karepe dhewe terus diunyet-unyet ning ngoten lho. Yo, entem sujud. Kudu juga ayo gak sujud ya ngoten. Sesuk kok jenggelek terus alas malah dijiur sisan. Kan ngoten. Lara kabeh. Mulane manut niku penak. Serajat salah pokok manut sik. Lha nek wis manut tak klirik-klirik sithik. Wis manut tak klirik-klirik ya wajar to. Wis manut to. Nah, tapi lek ora manut, masyaallah lara kabeh. Nah itu syariat lah. Kalau itu kita sadari, muncul kesadaran dalam hati kita bahwa iki perintahnya Allah. Allah itu Rahman Rahim. Orang mungkin lagi sengsara. Saman melatih manut dan dinikmati. Apa tuh bedane wong di bondo karo digendong. Ya padha digujere. Digendong ya ora iso obah. Dibondo ya ora iso obah. Tapi kira-kira mapane ati penak pundi? Mergo manut. Dijeni wae digendong lak manut. Ya aja sampean anak sampean sampean digendong pas ora manut terus dulur lak kosel-kosel. Krono sampean luwih rusak sampean pakesisan. Wong ya turu kok gak turu. Pakesisan. Nah, jadi gue lek mbok karo anak mungkin terus iso keturun iso nikmat. Sami kali Gusti Allah terhadap wong mukmin. Karena wis duwe iman ya kawitan kok dipaksa-paksa sese ya manut lah sese ya enak. Mana lek modalnya modal iman niku nikmat luar biasa mergo napa? Terus ya iman niku mesti enak. Gusti sese wong iman niku mesti manut. Kawitan ora ikhlas sese lali ya dadi enak ae ngoten lho nggih. Mane ngamal sing akeh aja kok. Ikhlasnya sak mene, ayo itu hilang merantek belas mungkin. Ini ikhlasnya, apa, ngamale sing akeh, orang ikhlas ritek, pokoknya yang penting akeh ngamale, mungkin lak lali jadi ikhlas. Ya, ngerti loh, cukup terus diwalik mikirnya. Ini sing kata lak diwalik. Ikhlasnya semene, ya berarti itu orang ikhlas. Terus usah kelasnya semuanya ni dia ngomong ni, wah aku lek masa titik ni kelas tenar aku silang belas izan. Dia ngomong ni, karena mana nyumbangnya wakeh nanti terus yang dipamer no separoh ni kan separoh ni je utuh. Wangsul datang soal kalau wau sadar syukur kesadaran rasa kesadaran iman warid macam-macam lagi. Ini tu saja ni butuh kok jujur. Ini kan jadi dari siji ni. Iman, rasa, sadar, warid, jadi apa? Nur, cahaya ni hati. Ini ku sedoyo minangka kangge kendaraan menuju dumateng Allah Subhanahu wa taala. Banyak wong lumayan niku lek ora numpak kendaraan abot, banyak pun enten kendaraan ni enteng. Nah, warid niku sakjane kendaraan. Dan mula didawakan terus pun dawuh saya kepun apa ilah al anwaru matayal qulubi wal asrar al anwaru ta pira-pira nur pira-pira cahaya pira-pira pepadang iku matayal qulub pira-pira kendaraan tumpakane pira-pira ati wal asrar lan pira-pira sarira ni sirun asrar kira-kira serahasiane keakuane ati. Jadi sing teng jero sing dibelikno teng jero namine asrar iku duwe kendaraan jenenge anwar. Anwaru iman utawi cahayane iman. Wal yaqin lan cahayane keyakinan iku matoya pira-pira kendaraan hamilatun kang bisa nampung bisa napa? Bisa nggawa li asraril qurubi maring pira-pira sirine ati digawa ning ndi digawa ila hadrati alamil ghuyub maring pangayonan maring hadroh pangeran alamil ghuyub. Lah napa niku anwar niku wa tilka utawa mengkono-mengkono anwarul iman ya ya tilka iku alwaridat pira-pira warid al mazkuratu kang disebut niku wau. Dadi lek enek wong asale nuwun sewu conto mawon. Malah jan lekatek abang jajilanat lekatek ing dunya. Ning krana enten padange teng ati, itu lalu punya cita-cita. Krana jurune ati mulai padang itu duwe cita-cita. Aku kudu iso kaya iko. Sing dimaksud iko niku wong saleh. Ya mungkin terus budal mereka. Iya tak? Nah, padang ini loh, ini dibarat kaya kendaraan, saya bisa ngeterna uang. Sing asale jibat dosa, ini bisa ngalih ngelakon itu. Nah, rasa padang pengen sing apik ini warit. Nek ceritanya Zaid Al-Khair ini kok. Iya tak? Mulai ada kekhawatiran. Mulai aku pas gak dikersakna dosa lah, piye lah. Terus piye lah, sampai melang-melang boten iso turu sampai ditakoni Nabi. Kula niku semangat pengen lakoni apik lah, pengen lakoni apik niku lho. Niku warit. Sing iso geret menungso. Mula saking menika nek digawe kesimpulan umum terusipun dawuh ngene. An-nuru utawi nur utawi cahaya iku jundul qalbi. Jadi tentarane hati. Pengawali hati. Kama anna zulmata kaya sak temene peteng iku jundun nafsi dadi pengawali nafsu. Pasukan hati karo pasukane nafsu beda-beda. Lek nur padang cahaya niku pasukane hati, lek peteng niku pasukane nafsu. Nah, sakniki hubungane kali Allah napa? Fa iza arada mongko tetkalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah ngersakaken an yen sura yen to nulungi sapa Allah nulungi abdahu ing kawulane Allah sing badhe sowan tibake ning kono kepethuk musuh ngoten mesti karo Allah Taala diparingi bantuan apa amadda amadda mongko ngirimi bala amadda mongko ngirimi bala bantuan hu ing abet sapa Allah ing abet dikirimi bantuan rupa apa bijuludil anwar kelawan pira-pira bolo bantuan rupa anwar rupa cahaya kesadaran wa qata'a indama jati zulmi wal aghyar wa qata'alan mutus sapa Allah nglereni sapa Allah indama jati zulmi ana sandinge bantuan bantuane kepepeteng wal aghyari lan liyane Allah. Dadi tekane bantuan rupa warid set niku ibarate kaya pedang sing iso medhot petenge ati iso medhot aghyar sing arep ngalang-alangi. Akhire aghyar iku dadi remeh sepele. Sampai dadi wujud-wujudane wong-wong anu lho. Wisnu siap-siap arep ngrumpiyong awakmu. Wong Medina, kafir-kafir Medina sebagian itu kerjasama karo kafir Quraisy. Yahudi Medina karo kafir Quraisy arep rombongan ngrumpiyong awakmu, Mat Muhammad. Ngono kuwi ora wedi, malah hasbunallah. Duh. Kok mayune kok hasbunallah. Ora wedi ya, wong iki Gusti Allah. Jadi uang ini kan terus. Sama nanti kertasan ke anak sampean nanti. Ke. Anak sampean cilik tutulanan. Tutulanan. Uang anak kula man, kula ngalung bahasa kula ini kok ya penak ya. Anak bocah cilik ya. Bocah cilik. Nganu tutulanan guyon kali bocah seruduk gede santri kula. Ini bu. Dulanane napa to? Rokoke santri kula sing gedhe diwiyet-wiyet. Kalih anak kula sing umur 3 taun. Rokoke diwiyet-wiyet. Disenengi ora wedi. Ora wedi. Wis dibur, mlayu. Mlayune niku teng ngendi? Mlayune teng nguri kula lah, kula pas jagongan karo tamu. Ya, ora gak wani ngoyak. Iya ta? Itu sing anak kula wis antek wong e dolanan teng nguri kula wis dolanan biyang gitu. Lah uang ini ngoten, uang ini kula mlayu teng nguri ne Gusti Allah. Ini ya buat jilok nawang akeh diancam nawang akeh jilok ni wah sorawat day malah kalian nganu ni gua nopo di nopo tulanan motor-motor ni gua asyik dibuang. Gak apa-apa tu kena, bukan sandingnya apa eh? Le, gak apa-apa sanding apa? Buan nek wani, buan. Berawan ni. Ini kepadahal sampai sing kuasa teng pondok ni gua kiai lah. Gak mau anak kiai Gus ni kan paling akrab karo abah. Karena Gus ni ku rumangsa cukup dengan abahku. Hasbunallah, cukup dengan abahku. Maka gangguan apapun dari santri-santri gak akan ditakuti. Sampeyan dadi anak wong sugih. Rumangsa bapake sugih. Kanca sak kelas di traktor tuku bakso kabeh ora wedi entek. Ono kok ayo ibu kabeh. Aja Agus. Iki to Agus iki. Nek sangmu tak enggak, watekmu jek kandhe. Entek yo njaluk bapak to. Mergo rumangsa bapake gene sampean duwe Gusti Allah. Entek ora apa-apa. Wis to. Ora apa-apa. Gusti Allah sugih kok ya ngoten lah. Anane sampean sik ragu-ragu. Mergo sampean urung patek bapak ning Gusti Allah. Mergo sampean memperlakukan Allah seakan-akan Allah iku tukang merintah. Allah iku tukang nyengkerem. Allah iku tukang ngekeki lara. Allah iku lek ngekeki kesuwen randang teko lho ngoten iku marai dadi. Tak kira sampean curiga. Jadi ora patek padang. Jadi nalika jenengan ditekani warid kesadaran red muncul padang ngerti posisinya Allah sing sabenere maka langsung yang namanya gelap itu hilang yang namanya akhir jadi terputus remeh enggak ada hubungan. Aku ora melek. Cilokne iki ora gegetno atiku, dilem iki ora mongkok ne rasaku. Wong kabeh iki men sak durung nglakoni. Aku iki gak iso apa-apa. Yo. Alangkah indahnya kehidupan yang kayak ngeten iki. Ya enggak? Sangat indah. Akhirnya terjadi malah lucu kok. Lucu niku indah ta? Guyone lak nyenengne ta. Seneng lucu. Jane sing direbut ya apa? Yo padha ra melok duwene kok direbut. Kan? Lha lanjut. Piye? Ngidas nek di jamel arena ngoten nggih. Atine menungsa niku kaya lapangan. Pengriku niku enten tentara loro sing perang. Ngoten. Jadi nurut tauhid wal yakin, cahaya tauhid dan cahaya keyakinan, wa zulmatu syirki wasyak lan kegelapan syirik, kegelapan musyrik dan kegelapan keraguan, rapatek mantep. Rapatek mantep ya engko ge ora. Ngene lah rapatek mantep ta nggih. Engko aku kadung tak sedakono kabeh kok gak bali. Nek jarene ayate iku jane ya siji lan jo 10 lah ngono. Iki jane ya nek sak juta jane tapi lek tak urune masjid kabeh kok gak. Well, malah ora oleh. Moga umum kiai nek ngono. Iki ayine sing maca hikam ngono nggih ngoten lho. Sama ni betul sepuji kok umum ini. Mula ni ni ku jadinya kodon dua hati ni. Hati-hati. Ni ku yang tentara ye. Nopo. Ni ku nur kalle zulmah ni ku. Padang kalle peteng. Nek teng teori ni Hindu pun apa kok iya. Saya tahu macam kopeng ho ye. Ni ku yang ten imyang. Imyang ni gelap dan terang, hitam dan putih, panas dan dingin. Cahaya nur wa zulmah dan gelap. Nur niku maksudnya tauhid, gelap niku maksudnya musyrik karo ragu-ragu. Ya ora sampai musyrik tapi ragu, lagu. Itu adalah jundani. Kedua-duanya itu tentara lil qalbi, bagi hati, wa nafsilan bagi nafsu. Nah, arenane roh. Roh rohani kula panjenengan. Kerohanian itu adalah lahan, arena pertarungan antara tentarane kalbu dengan tentarane nafsu. Ngoten? Wal harbu bainahuma sijalun. Utawi perang, pertempuran bainahuma antarane tentara loro mau iku sijalun, silih berganti. Kala-kala yang menang atine, kala-kala menang nafsune. Kala-kala menang nafsune. Iki kaya wong bal-balan lah nggih. Kala-kala ya kelebon, kala-kala nglebokno. Kala-kala ngegulne, kala-kala diguli. Nah, fa iza aradallahu nusratan. Fa iza aradallahu nasrata 'abdi, mongko tekalane ngersakaken sapa Allah Gusti Allah. Ngersakaken nasrata 'abdi ing menangaken kawulane Allah ya amadda. Mongko paring bantuan sapa Allah qalbahu ing atine abet. Dikai bantuan apa? Dikai bantuan bijunudihi kelawan pira-pira tentarane Allah. Wa qata alan banjur medhot mutus sapa Allah an-nafsihi saking nafsune Allah, sanafsune abet medhot madada junudiha ing pira-pira bantuane balane nafsu. Jadi perkara sing kok kira-kira arep bantu nafsu dicegati, disabotase. Lah wong perang lak ngoten nggih. Iki sing marah iso nembak terus mergo nek kiriman amunisi kok kono. Lah niku sing kono dipedhot bantuane, lah sing kene ditambahi tentarane. Lah menang. Menang niku ajeng menang. Wa idza arada kudrana abdi. Lek Allah ngersakne badhe ngasorno utawa ngalahno kawulane, kawulane digawe asor ya, palal aksi. Kecuali niki sing bantuan sing kok kene diputus, sing kanggo kaapian diputus, kesempatan kepesatan apik diputus, dulalah sing ning kene, bolo-bolo sing elek dumara. Dulalah kuwi wis dulalah jane biyen ya santri ngono. Dulalah balane saiki kok korak-korak. Wis akhire ge ilang. Napa akhirnya jadi ino buat si Domulyo. Faida mala, nah tengerin apa tengerin ni. Faida mala mengkotot kalane condong, condong ni ku maknane cenderung, cenderung ni ku tegese seneng, seneng apa alkohol buati ilal amali maring amal. Bi amrin kelawan nandangi, bi amrin kelawan perkara mahmudin kang terpuji. Mu'limin kan keto englarak no filhali saknaliko. Multazim kan kepenak bihi kelawan perkara mau filma alien dalam engkone. Lek wong ati kok wis mulia kecenderungan ngelakoni perkara-perkara terpuji walaupun itu menyakitkan sesaat. Yang pada akhirnya nanti itu mengenakan. Wis toh? Lorone macul gak sepiro. Lorone Daud gak masalah. Lorone matun gak apa-apa. Lek perlu kepacul sitik gak masalah. Ning enteno no patang wulan maneh panen. Lek matun iku berarti wong ajeng oleh keuntungan. Ngoten. Wa malat lan banjur condong apa nafsu-nafsune ilal amali maring ngamal nandani bi amrin kelawan perkara mazmumin kang tercela multazim kang kepenak bi kelawan amrin mazmumin fil khalisak nalika ketoke penak tapi mu'limin kang nglarakaken fil ma'ali ing dalem sak teruse wa tanazalan banjur rebutan disik-disian. Nah, disik-disian golek sing penak saiki apa penakku? Penak saiki apa penakku? Lek iki sak juta iki dinggo tuku VCD langsung. Lek didelok saiki langsung. Tapi engko nek ngridit benulan ditagih. Ngoten. Ora ngono pisan kok malah ngono terus rebutan. Anake telu visi jenis siji, kabeh nyewa visi di telu, rebutan nyetel. Wis repot, tiba-tiba larak lho. Kawitan nyepenak nggo visi anyar, uta itu takoki tanggane. Tuku pirayu, lah murah kok iku elek-elekan, maknane ucap jeliyo larang. Nah, terus iso guri-guri anake tukaran, pentung-pentungan, perkara rebutan VCD. Lara niku agek teng donya teng mriki wonten dolara, durung benjing teng akhirat. Mergo terus subuhe dadi kodho. Ya lha terus nyetel filme India ben pindho. Ola kita jam 10 bengi. Jadi 6 jam. Ya jam 4 esuk. Saya sesuk-esuk aras-arasan tauhu. Bablas jam 09.00 agek subuh. Gara-gara nek VCD. Lah niku jenenge amrin mazmumin sing penak. Tapi gak ngepenak nomburine. Lah nek sing kalbu niku ngamal perkara sing terpuji, sing sak gedakan nglarakno. Tapi akhirnya mek penak. Nglarakno apa? Lah wong wudu merak karo anak kon wudu. Mboten penak lho. Ya tapi lek gelem budal no bare wis seger. Ya. Ya mek kawitan to ora empane kok. Mboten. Tapi lek dilakoni tenan. Alah ora adem. Gusti Allah niku pun kapan niku kula nate mireng enten dokter teng TV nerang niku. Jadi saraf menungso niku otomatis. Lek sing teko niku hawa panas. Niku saraf sing tukang gerakno adem niku metu. Tapi lek saraf lek sing teko niku hawa adem, saraf cara diesel sing tukang ngurupno diesel jenanget niku terus muter. Dan wane mun otomatis niku lek jenengan kademen sampean aduh gudukan es mungkin lak malah hangat awak sehat to awak sehat to awak sehat semua adem sampean gudukan banyu es mungkin bar niku terus panas awak anget tapi lek sampean tuki banyu anget bar malah kuat demen mergo kuwale lek nyetel diesel niku terus e ngoten dadi mun otomatis dadi ati niku lek kadung lakoni perkara sing terpuji, sing sak gedakane ku nglarakno. Eh, tapi akhirnya mek ngepenakno. Lha niku mesti perang kepentingan. Jareke sing nafsu loro-loro iku kok nandangi sing jare ati. Lah piye lagi perintahe Gusti Allah kok. Terus. Ya, wudu ora, wudu ora, wudu ora, ngoten. Terus utawa yo nek sawah isuk mang budal sik rada mendung. Wis jam 11 awan kok entak-entak ngetel kan apa panase nyeter. Ngombe ta ora. Sing jare nafsu ngombe ae, ngono gak ngombe mati lho. Jare nafsu ngono. Loro gak ngombe kuwi ngono. Tapi lek kowe ngombe tercela. Jare ati ngoten. Lek kowe ngombe saiki tercela lho. Lha iki loro. Loro dinduk ae. Engko jam 06.30 wis nek mate ra karuan kok. Ora meneh maneh jam 11. Jadi nek nekate mokal ket mau isuk mah karuan lho ngoten iki. Jare ati ngoten ben gak sida karepe. Tapi lah tapi timbangane kok wis gak apa-apa lah itu kodok iki kena kok ngoten ya. Wis. Ya sing to bablas iki lho. Niku cara perang KO. Oh, atine sing KO. Nek sing menang atine mboten. Sing menang api niku terus enten nur dugi. Plek. Nur dugi napa mungkin rasa. Rasane ngeten. Ya Allah Gusti, mergoeling Allah niki kawitan ya Allah Gusti, kula nyuwun tulung. Kula ajeng kalah. Niki perangan niki dos pundi ajeng kula empat mboten kuat ngeten. Delalah itu petuk kanca. Kanca saleh. Kanca saleh ayo mlaku yo. Ning ndi to melu? Penak-penak. Dijak ning langgar. Langgar iki kula langgar sojo mencil ra tau dinggo adem ten mriki. Eh niki jagungan gak aku. Jagungan wis to enak jagungan bau jek ngomong alor gitu lho kalu moro-moro sasar. Moro sasar. Lho silai mulai ya. Mas beda Honda tapi ada lho. Aku kuwasa sak mesti nunjekno. Wong kanca saleh lak gelem ngalah. Wis ndelalah iki mang aku sik tas saleh rezeki nomplok. Apa? Ya aku iki lali lek aku enak untuk utang aku. Lha iku meru-meru do nyaur. Rumah saku iso ora duwe tiba nang ge akeh lho. Meru-meru esuk-esuk dikai duwe 300.000. Mulane iki mak aku gak macul iki mau. Ibar apa duwit 300.000. Nah, sing penak iki ayo golek cepot warung sing kira-kira penak ngono ndi. Lah, wis cepet-cepet kanca saleh. Oleh pitulung niku. Ing Allah, supaya napa keinginan untuk melanggar hilang. Niki namanya jundun. Jadi lek pun takotala, takotala niku perang kepentingan, rebutan. Ngombe, sing sitok poso, ngombe poso. Nek panjenengan wong niku mengke oleh pitulung Allah saroan nur, maka cahaya petunjuk segera datang. Allah dikang wa kang utawi nur iku min amrillah saking perintah Allah wa rahmatih lan kaulasane Allah diperintah ila nusratil qalbi maring bantu ati akhire terus piye wa badarat lan banjur cepet-cepet apa azzulmatu peteng alati kang ya kang utawi zulmah iku min wasawisi syaitan saking pangribune setan walam matihi lan kilatan-kilatane setan ya, cepetan nang ndi cepet-cepet ila nasratin nafsi maring bantu nafsu akhirnya setan bantu nek enten bantah alah sing poso ya riya ya sing ora poso ya riya ya muke wae sing bantuane Allah ora wani tenan aku iki tenan ngrasakno tenan padha posone ya dikondok ya kenek jane. Dikodok iki kena. Tapi wong piye lho. Poso ning wulan Ramadan kuwi persasat padha karo poso 1000 dina. Banyak poso ning jebone Ramadan kuwi mek sedina. Lah kacak semono akehe. Yo alun ning Ramadan ae. Mulane salasa mukal. Lho setan marane. Nang perkara ngono ae sing penting kowe engko bengi iki kan tanggal likuran, malaman. Lah nek kowe iso Lailatul Qadar 80 taun. Wah, aduh terus iki terus. Menang kalah ngoten. Niku bantuan iki ing Allah. Nek panjen wong niku Pak ing sabakot. Sik dereng nggih. Ila nusrate waqama tan banjur dadi apa saful qitali garis peperangan. Baina uma antarane nafsu lan ati, maka terjadilah garis. Iki balane nafsu, iki balane ati. Ngoten. Maka sudah garisnya terus iki meleset titik kalah, meleset titik menang. Kayak sing critane wong sing nira tobat mateni wong sak wong 99 mateni pendeta 100 nira. Niku kan cepet-cepetan arep mati. Disik-disikan wektune mati karo wektune tobat. Iku ternyata akhirnya menang tobaté. Dadek sakilan. Niki mengke terus muni. Fa in sabaqat. Monggo lamun disi lil abdi kedue kaula minal aminallahi taala saking Allah taala apa sing disi sabiqatus saadati. Pendahuluan bejo. Kalau memang jejerane awal iku pancen jejeran bejo karo dalange pancen arep dadi lakon tur menang, ya ana sing bantu sampai menang. Ngoten. Enggak usah, wis kalah, wis jukur-jukur, wis montornya bledos. Wis kena tembak barang itu, wis empatah menang. Wis bantu sutradaranya. Lakon lah, gak? Lakon. Lalu, jenengan pun dikai plakat mukmin. Percayalah, bahwa saman balani Gusti Allah. Allahu waliyul mukminin. Lalu, wis, dan mencedekono. Mencedekono, ini soal di musuh, kabeh wong di musuh. Mboten mawon. Wah, ihtadal qalbu nek wis napa kebejan iku pun teko dhisik, maka ihtada oleh pituduh apa qalbu ati oleh pituduh binurillah taala kelawan cahayane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya saestu-estu selalu pikantuk cahaya petunjukipun Allah, termasuk tiang sing dipun takdir dening Allah dados tiang sing sabiqatus sa'adah sekaligus khotimatus sa'adah. Allahumma moga kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah.